Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Alhamdulillah, golongan yang ketujuh dari beberapa golongan yang menghadapi siyamu syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan, telah kita lalui. Barakalikum, seperti biasa sebelum kita masuk pada golongan yang ke-8 dan seterusnya insyaallah, barakalikum, kita akan menyinggung lagi, barakalikum, mengingat sedikit apa yang telah kita dapat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, perlu diingat kembali bahwasanya dari banyak golongan manusia yang ada, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan, beliau menyebutkan ada 10 golongan orang yang mendapati atau berhadapan dengan siyamu syahri Ramadan. Golongan yang pertama adalah barakawikum golongan al-muslimun al-baligh al-aqil al-muqim al-qadir as-salim minal mawani'. Seorang muslim yang balik, yang berakal, yang mukim, yang mampu untuk berpuasa dan selamat dari perkara-perkara yang menghalanginya, maka golongan yang pertama ini, yajibu alaihi saumu Ramadan, wajib baginya puasa di bulan Ramadan. Golongan yang kedua, barakamikum, adalah as-sawir, anak kecil. Anak kecil, fala yajibu alaihi as-saum, tidak wajib baginya berpuasa. Namun para salaf, salafun as-saleh, pendahulu kita yang saleh, dari semenjak para sahabat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka membiasakan anak-anaknya, barakakum, agar berpuasa di bulan Ramadan. Kalau mereka menangis, barakafikum, maka dialihkan kepada permainan yang mereka lupa dengan rasa laparnya, barakafikum. Walaupun boleh tidak berpuasa, namun para salaf, barakafikum, membiasakan mereka dari kecil, ya, sekitar umur 6 atau umur 5, umur 6, barakafikum, untuk berpuasa. Kemudian golongan yang ketiga yang telah kita bahas adalah al-majnun. Orang yang gila. Maka orang yang gila, la yajibu alaih saum, tidak wajib baginya berpuasa. Barakafikum. Mengapa demikian? Dikarenakan dia wairul aqil, tidak berakal. Barakafikum. Namun yang pernah kita bahas, apabila di awal puasanya, di waktu sahur sampai mungkin pertengahan siang, dia tidak gila, kemudian muncul gilanya, barakafikum, penyakitnya tersebut muncul, maka ketika dia teranggap batal, tidak perlu mengkodok, barakafikum. Golongan yang keempat adalah al-harim, alladzi balagul hadiyan wa saqata tamyizu. Orang yang pikun, yang sampai pada tingkat berbicara dengan pembicaraan yang tidak terarah. Dan tamyiznya, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, sudah hilang. Maka orang seperti ini, fala yajibu alaihi shaum walal it'am, tidak wajib baginya berpuasa, tidak pula membayar fidyah. Tidak wajib berpuasa dan tidak wajib membayar fidyah. Karena keadaan dia seperti anak kecil. Barakallahu, seperti anak kecil yang belum berakal dan belum tamyiz. Belum bisa membedakan, barakallahu, bainal haq wal batil, wa bainal bir wasu, dan antara yang baik dengan yang jelek. Kemudian golongan yang kelima yang telah kita bahas adalah al-ajiz anisiyam, ajizan mustamirron la yurja zawalu. Orang yang lemah untuk berpuasa dengan kelemahan yang terus menerus. Barakafikum, yang tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Masuk padanya orang yang sudah tua bangka. Barakafikum, sudah sangat tua. Atau orang yang memiliki penyakit yang sangat lemah. Seperti yang dicontohkan, barakafikum, adalah sakit kanker. Ya. Maka orang seperti itu, la yajibu alaisyam ma'al ita'am, tidak wajib baginya berpuasa, namun wajib membayar fidyah. Tidak wajib baginya berpuasa, namun wajib membayar fidyah. Bayar fidyah satu hari, dia tidak berpuasa, barakafikum, maka satu hari, satu kali makan, tidak harus tiga kali. Ya, kalau itu adalah makanan pokok yang mentah, sebanyak setengah kilo lebih 10 gram. Ini pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Barakallahu. Kalau ternyata mau mengundang dalam bentuk makanan jadi plus lauknya, maka tidak mengapa. Barakallahu. Misalkan dia tidak mampu, barakallahu, untuk membuat makanan, ya, boleh minta tolong pada yang lainnya. Kemudian yang keenam, al-musafir. Orang yang safar, yang tidak ada maksud untuk menipu. Dikarenakan memang orang safar dalam batas jarak safar boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dalam rangka untuk menipu Allah, ada tipu daya di situ. Sebenarnya niatnya ingin tidak berpuasa, malas berpuasa. Akhirnya agar dia bisa tidak berpuasa, dia safar. Yang safarnya ini dibuat-buat. Memang dalam bentuk safar, dalam batas jarak safar. Maka ini barakakum, dia tetap wajib berpuasa dan wajib qada. Berbukanya dia berdosa. Thayyib. Maka seorang musafir, bagaimana Abu Raihan? Dia wajib berpuasa atau bagaimana? Dirinci perinciannya. Tua, madorotkan. Kemudian nah, ini tidak panas, mendung. Pas musim hujan, dari sini sampai Surabaya musim hujan. Bagaimana itu? Tapi capek, tidak panas. Bagaimana? Nah, dia kuat, tapi milih tidak berpuasa, tapi memang batas jarak safar. Boleh, boleh tidak berpuasa. Nah, barakakum. Jadi, kata Syekh Muhammad Ibn Salutaimin, wal afdalu lil musafir fi'lul ashal alaihi minasyam barakakum wal fitri. Dan yang afdal bagi orang yang musafir adalah dia berbuat mana yang mudah baginya, berpuasa atau berbuka. Barakakum. Dengan rincian tadi. Kalau dia kuat untuk berpuasa, maka lebih afdal berpuasa. Kalau ternyata ada masakoh, ada rasa berat di situ untuk berpuasa, maka boleh bagi dia tidak berpuasa. Kalau ternyata tidak ada rasa berat, barakakum, dia milih tetap tidak berpuasa, milih berbuka, maka boleh-boleh saja. Namun tetap harus mengkodok. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka wajib baginya mengganti pada hari yang lain sesuai berapa lama dia tidak berpuasa. Kemudian yang ketujuh, al-maridul ladzi yurja bara'uhu bara'u maradihi. Yang tujuh terakhir yang kemarin kita baca, orang yang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Barakakum. Terkait yang ketujuh ini ada tiga keadaan. Keadaan pertama, kalau dia berpuasa, tidak ada padanya rasa berat dan tidak memadorotkan dia, tidak memadorotkan sakitnya, maka tetap wajib baginya berpuasa karena dianggap tidak ada uzur. Sakit apa? Sakit panu. Barakakum, enggak ada uzur. Baik. Sakit apa? Sakit hati. Justru dengan puasa, ya. Barakakum, apa yang hilang? Sakitnya, bukan hatinya. Naam, barakakum. Kemudian yang kedua, ayyasuqa alai saum wala yadurruhu. Wala yadurruhu. Kalau dia berpuasa, ternyata muncul masyakoh, rasa berat. Namun tidak membahayakan sakitnya. Barakakum. Mungkin dia keseleo, jatuh dari motor. Agak berat untuk berjalan sehingga sedikit menghabiskan tenaga. Kamar mandi, kesana, sini. Barakakum. Tapi kalau dia berpuasa, tidak ada madorotnya untuk keseleonya. Karena capeknya bagi dia berkofikum, mungkin tenaganya agak berkuras, maka hendaknya dia yuftir, berbuka. Walaupun boleh, dia tetap berpuasa. Hendaknya dia berbuka. Kenapa? Innallaha yuhibbu antu'ta ruhusuhu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis menyukai keringanan darinya itu diambil. Kama yakrahu antu'ta maksiatuh. Sebagaimana Allah benci kemaksiatannya didatangi. Seimbang. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu, mengambil rukhsah dalam keadaan yang kedua ini, itu lebih disukai. Dia berbuka. Barakallahu'alaikum. Keadaan yang ketiga, ayyadurrahu saum. Kalau dia berpuasa, ternyata puasanya memadorotkan penyakitnya. Penyakit mah yang akut. Barakallahu'alaikum. Atau penyakit jantung yang kata dokter jangan berpuasa mungkin barakallahu'alaikum karena harus minum obat. Atau semisalnya kalau dia berpuasa semakin bertambah fayajibu alaihil fitru, maka wajib bagi dia untuk berbuka barakallahu'alaikum. Maka ketika keadaan dia seperti ini, barakallahu'alaikum, dia harus membayar, harus bagaimana, barakallahu'alaikum, imam, untuk keadaan yang seperti ini. Yang ketiga, orang yang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Mengkodok, na'am, barakallahu'alaikum. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Oh iya, sekarang masuk pada pihak atau golongan yang ke-8. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Fal qismu tsamin al-ha'id. Golongan yang ke-8. Ketika menghadapi bulan atau puasa Ramadan barakakum adalah wanita yang haid. Fayuhramu alaihi siyamu wala yasihhu minha. Maka diharamkan baginya, bagi wanita yang haid, berpuasa dan tidak sah puasa dari orang yang haid. Barakallahu. Mengapa demikian? Liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam fin nisa. Dikarenakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam terkait para wanita. Hadis barakallahu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim min hadithi Abdullah bin Umar, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin akhaba lilubbir rajulil hazin min ihda kunna." Kata Nabi mengatakan kepada sebagian wanita, aku tidak pernah melihat para wanita yang kurang akal dan agamanya yang bisa mengalahkan laki-laki yang kuat daripada kalian. Ada para wanita akal dan agamanya kurang, tapi bisa mengalahkan laki-laki yang kuat. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ya godaan wanita barakallahu fikum, istri bagi suaminya atau anak-anak wanita bagi keluarganya barakallahu fikum, itu amat besar. Kulna, maka mereka para wanita bertanya kepada Nabi, wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya Rasulullah. Apa kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, alaisa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian seorang wanita ya semisal dengan separuh persaksian laki-laki. Berapa itu? Qulna bala. Maka barakakum. Mereka menjawab, tentu. Benar. Qala fadzalika nuqsanu aqlina. Maka Nabi menyatakan, demikianlah. Itulah kurangnya akal para wanita. Barakakum. Jadi secara akal, di dalam syariat, wanita itu di bawah laki-laki. Dari sisi persaksian terutama. Barakallahu. Oleh karena itu tidak boleh presiden atau kepala negara itu dari kalangan wanita. Barakallahu. Misalkan persaksian terhadap tindakan kekejian, perzinaan. Kalau laki-laki, barakakum, sebuah perzinaan dianggap sah tuduhannya apabila didatangkan 4 saksi yang adil dari kalangan laki-laki. Kalau perempuan, berarti 2 kalinya. Ya, 8. Barakakum. Qala fadzalika nuqsanu aqliha. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila wanita itu haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Qulna bala. Mereka mengatakan benar. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Itulah yang dimaksud dengan wanita itu kurang agamanya. Kenapa? Kalau haid tidak boleh sholat. Jadi amalan agamanya, amalan ibadahnya kurang. Ketika haid tidak boleh berpuasa. Barakallahu. Apakah boleh membaca Al-Qur'an? Abu Yogda, apakah orang haid boleh membaca Al-Qur'an? Kalau tidak megang boleh. Nah, barakallahu. Itu di situ ada perselisihan para ulama. Terkait dengan membaca itu boleh. Tapi memegang mushaf, di situ ada perselisihan para ulama. Ada yang menyatakan tidak boleh. Barakakum, jumhur mayoritas para ulama menyatakan tidak boleh, harus suci. Sebagian para ulama barakakum menyatakan boleh, selama di tangannya tidak ada najisnya. Barakakum. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian kata Syekh, wal haid damun tabi'i ya'tadul mar'a fi ayyamin ma'lumah. Dan haid adalah darah yang merupakan tabiat seorang wanita yang biasa keluar pada hari-hari tertentu. Barakallahu fikum. Wa idza dhaharal haid minha wa hiya sha'imah walau qabla al-ghurubi bilahdah batala saumu yaumiha walazimaha qada'uhu. Apabila orang yang haid, atau apabila haid muncul dari seorang wanita ketika dia berpuasa, awalnya dia suci berpuasa sahur, barakallahu. Kemudian muncul haidnya. Walaupun hanya sebentar saja menjelang ghurub, menjelang waktu berbuka, matahari terbenam. Mungkin kurang 5 menit haid. Barakallahu fikum, batala saumu yaumiha. Maka puasanya teranggap batal. Teranggap batal. Sebagaimana orang berkumpul sebelum salam masih baca doa tasyahud akhir, dia buang angin atau tertawa terbahak-bahak, maka batal. Berkumpul. Walazimaha qada'u, dan wajib bagi wanita tersebut, ya, ketika muncul haidnya itu di menjelang barakafikum mungkin beberapa menit, walaupun setengah menit barakafikum sebelum matahari terbenam, maka puasanya batal dan wajib baginya mengqadha. Illa ayyakuna shaumuha tatawwu'an fa qada'uhu tatawwu' la wajib. Kecuali kalau puasanya itu adalah puasa sunnah, maka mengqadha'nya kan tetap batal. Maka mengqadha'nya barakafikum juga sunnah, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Barakafikum. Kalau puasanya puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan, puasa nazar, barakalikum, atau puasa yang lainnya, tayyib, ketika itu adalah puasa yang wajib, maka ketika batal tetap harus mengqadha. Tapi kalau puasanya adalah puasa tatawu, puasa yang sunnah, Senin Kamis, puasa Dawud, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, setiap bulannya, bulan Hijriah, barakafikum, kemudian dia batal, maka mengkodoknya, batal dikarenakan haid, mengkodoknya tidak wajib, tetap sunnah, barakafikum. Wa idza tahurat minal haid fi atna'i nahari Ramadan, lam yasihha saumuha baqiyatul yaum, atau lam yasihha saumuha baqiyatul yaum liwujudi ma yunafis siyama fi haqqiha fi awalin nahar. Apabila wanita yang awalnya haid tidak berpuasa, kemudian di pertengahan siang bulan Ramadan, mungkin ba'da zuhur atau menjelang asar, barakafikum, atau asar, dia suci, maka tetap puasanya, ya, tidak sah. Maksudnya, ketika dia suci, tidak berlaku bagi dia untuk kemudian harus berpuasa, menahan diri, tidak makan dan minum, terus berpuasa, ya, tidak sah. Kenapa? Dikarenakan, barakafikum, ketika itu, ya, dari awal sahur, ketika matahari atau fajar barakafikum sudah mulai terbit, yang itu menunjukkan tidak boleh makan dan minum, dia dalam keadaan tidak suci, ya, dikarenakan ada padanya perkara yang meniadakan puasa, ya, pada haknya di awal siang, yakni awal siang barakafikum ketika sahur. Wa hal yalzamuha al-imsaku baqiyatal yaum. Namun apakah wajib bagi dia untuk menahan diri di sisa hari waktu dia suci? Ba'da zuhur suci, yang awalnya tidak berpuasa karena haid. Apakah dia wajib menahan diri, jangan makan dan minum, lalu ikut berpuasa seperti kaum muslimin? Fihi khilaf bainal ulama, padanya ada perselisihan di kalangan para ulama. Sabaqa dzikruhu fil musafir idza qadima muftiran. Maka telah lewat pembahasannya, ya, pada pembahasan orang yang safar apabila dia telah sampai dalam keadaan sebelumnya barakafikum tidak berpuasa. Jadi apabila dia suci, ya, di pertengahan siang di bulan Ramadan, apakah dia harus menahan diri? Memang ada perselisihan para ulama. Maka yang sahih, yang rajih, yang benar barakafikum adalah tidak teranggap, tidak berfaedah baginya untuk tidak berpuasa, atau untuk berpuasa tidak berfaedah. Karena di awal dia sudah memang tidak berpuasa barakafikum. Maka dia harus tetap, ya, mengqadha barakafikum. Walaupun ada yang mengatakan dia tetap mengqadha, tapi dia tetap harus menghormati orang yang berpuasa. Ini sebagian para ulama ada yang menyatakan demikian. Maka dia tidak boleh makan dan minum ketika suci di siang hari bulan Ramadan. Sebagai bentuk ihtiram di syahri Ramadan. Sebagai bentuk barakofikum menghormati bulan Ramadan. Maka seperti ini barakofikum tidak berfaedah. Maka tetap baginya boleh makan dan minum dan harus mengkodok. Kemudian wa idza tawurat fil lail fi Ramadan walau qabla al fajri bi lahdah wajaba alaiha shaum. Dan apabila dia suci di malam hari bulan Ramadan walaupun sebentar saja atau menjelang terbitnya fajar, yakni menjelang barakofikum waktu sahur habis. Anggap azan jam 4 seperempat. Barakofikum. Jam 4 pas ternyata dicek suci. Ya. Barakofikum. Tidak sempat mandi. Kalau mandi mungkin ya, waktunya tidak nutupi. Maka boleh bagi dia ya, meniatkan puasa langsung makan dan minum, barakofikum, kemudian mandinya, ya, mandi haid, barakofikum, itu setelah azan, maka ini tidak mengapa. Li'annaha min ahli siyam, dikarenakan dia termasuk orang yang wajib untuk berpuasa. Karena kan, barakofikum, teranggap as-salim anil mawani, selamat dari perkara-perkara yang mencegah puasa sudah hilang, diantaranya haidnya sudah hilang. Walaisa fiha ma yamna'uhu, dan tidak ada pada wanita tersebut perkara yang bisa mencegahnya. Fa wajaba 'alaiha siyam, maka wajib baginya berpuasa. Wa yasihhu shaumuha hina idzin wa in lam taghtasil illa ba'da thulu'il fajri. Kal junubi idza shoma wa lam yaghtasil illa ba'da thulu'il fajri fa innahu yashihhu shaumuhu. Barakallahu. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, barakallahu. Dan puasanya tetap sah ketika itu. Walaupun dia belum mandi haid, kecuali setelah barakofikum terbitnya fajar menunjukkan, barakofikum menandakan azan subuh, azan yang kedua sudah masuk dan tidak boleh lagi untuk makan sahur. Dia mandinya ketika sudah terbit fajar, seperti atau sebagaimana orang yang junub karena berhubungan dengan istrinya atau istri berhubungan dengan suaminya, barakofikum, atau dengan sebab yang lain dia junub, dia berpuasa walaupun dia belum mandi melainkan setelah fajar terbit, maka sahnya, maka barakofikum puasanya teranggap sah. Barakallahu. Mungkin ada orang junub, dia sudah masang alarm, ya, meniatkan nanti 3:30 bangun untuk mandi junub, barakallahu, kemudian dia sahur. Qadarul masafa'al, ya, tidak dengar alarmnya. Ketika bangun, ternyata sahur, ya, tinggal 10 menit habis. Maka barakofikum dia cuci tangan, ya, berkumur, makan, barakofikum minum, kemudian dia masuk menemui matahari, fajar terbit, yakni barakofikum waktu sahur sudah habis dalam keadaan masih junub. Barakallahu fikum, maka seperti ini tidak mengapa. Tetap teranggap sah dikarenakan syarat ya puasa itu tidak disyaratkan thayyib dia tidak junub. Ketika di siang hari bulan Ramadan, barakallahu fikum, dia junub dengan tanpa ada kesengajaan, thayyib tertidur istilah mimpi, barakallahu fikum, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, baik dengan jima atau istimna atau cara yang lain, barakallahu fikum, maka batal puasanya. Kalau jima, barakallahu fikum, di samping batal, maka dia harus membayar kafaroh. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, bolong 1 kali, ulang dari 0 lagi. Kalau tidak mampu, barakallahu fikum, maka membebaskan budak. Kalau tidak mampu, barakallahu fikum, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Setara dengan 2 bulan, 60 hari. Tidak mampu, barakallahu fikum, banyak istighfar. Boleh bagi orang lain untuk membayarkan. Terkhusus waliul amr, pemerintah. Karena pemerintah, barakallahu fikum, mereka adalah biasa ya memberikan pengayoman kepada rakyatnya. Bagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalil yang menunjukkan tadi bahwasanya orang yang dalam keadaan haid ya sucinya mendekati habisnya sahur atau junub belum sempat mandi barakallahu fikum sampai munculnya fajar itu tetap boleh berpuasa. Dalilnya adalah liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha kana nabi alaihi salatu wassalam yusbihu junuban min jima ghairi ihtilam thumma yasumu fi ramadan muttafaqun alaihi. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya nabi pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub dikarenakan menggauli istrinya bukan karena mimpi. Kemudian beliau tetap bersahur berpuasa di bulan Ramadan. Berarti barakafikum beliau mandi junub ketika ya waktu sahur sudah habis. Oh iya barakafikum. Namun yang afdol barakawikum ketika sahur itu dalam keadaan suci. Walaupun tidak ada dalil, tapi ada dalil yang menguatkan barakawikum. Ya ini ketika sahur hendaknya memperbanyak doa. Berbuka, sahur, dan barakawikum kesehariannya ketika berpuasa. Karena kan itu waktul ijab. Waktu yang mustajab barakawikum. Sehingga ketika banyak berdoa dalam keadaan tidak junub. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, "Wan nufasa kal haid fi jami'i ma taqaddam." Dan wanita yang mengalami nifas, maka hukumnya sebagaimana orang haid pada seluruh keadaan ya, apa yang telah lewat. Karena orang nifas itu darahnya yang keluar adalah haid yang tertahan selama dia hamil barakallahu fikum. Wa yajibu 'alaiha al-qada'u bi'adadil ayyamil lati fatathuma. Dan wajib atas keduanya wanita yang nifas dan wanita yang haid untuk mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan yang telah terluput bagi keduanya. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185 fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib baginya mengganti pada hari yang lain. Barakallahu'alaikum. Su'ilat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma balul ha'id taqdis sawum wala taqdis sholah. Qalat kana yusibuna dzalik Fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah, muttafaqun alaih. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah ditanya, mengapa orang yang haid dia tetap harus mengkodok puasa namun tidak mengkodok sholat? Ada enggak orang haid mengkodok sholat? Enggak ada. Qalat, maka beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, haid merupakan sesuatu yang biasa menimpa kami. Maka kami diperintah untuk mengkodok puasa, namun tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Itu saja jawabannya, barakah fikum. Ya. Jadi, sami'na wa ato'na. Mendengar dan taat apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Barakah fikum. Jadi wanita yang haid dan wanita yang nifas, barakakum, dia harus mengkodok puasanya, tidak mengkodok sholatnya. Barakakum. Adapun istihadah, ya, darah penyakit yang keluar dari kemaluan seorang wanita yang bukan haid, barakakum, maka tidak dianggap seperti orang haid dan nifas, maka dia tetap harus berpuasa. Barakafikum. Dan tetap sholat. Barakafikum. Ini terkait dengan orang yang haid dan nifas. Yang berikutnya, al-qismut tasi', golongan yang ke-9, al-mar'atu idza kanat murdi'an aw hamilan wa khafat ala nafsiha aw ala al-waladi minas saum. Golongan yang 9, barakallahu fikum, adalah seorang wanita yang menyusui atau hamil yang dia khawatir atas dirinya atau anaknya yang ada dalam perutnya, barakallahu fikum, karena puasa. Ini bagaimana? Barakallahu fikum. Kata beliau Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa innaha tuftir. Maka barakallahu fikum, dia boleh berbuka. Boleh berbuka, tidak berpuasa. Li hadithi Anas ibn Malik al-Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadith Anas bin Malik al-Ka'bi, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innallaha wada'a 'anil musafir syatra shalah wassauma anil musafir wa anil murdi wal hubla. Sesungguhnya Allah meletakkan dari orang yang safar separuh salat 4 rakaat, barakakum, boleh dikosor menjadi 2 rakaat. 2 rakaat menjadi berapa, imam? Tetap 2, barakakum. Dan Allah meletakkan puasa dari orang yang safar dengan kodok, ya, bukan kemudian gugur. Orang yang musafir, barakafikum, diletakkan di sini, dia harus mengkodok. Wa anil murdi wal hubla, dan dari orang yang menyusui serta wanita yang hamil. Wanita yang menyusui dan wanita yang hamil. Rawahu Abu Dawud, wan Nasa'i, wat Tirmidzi, wabnu Majah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih, barakakum. Hadis ini sahih. Kata beliau Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, ini pendapat beliau, wa yalzamuha al-qada'u bi'adadil ayyamil lati akhtarat hina yatayassaru laha wa yazulu anhal khawf kal maridi idza bara'a. Dan mengharuskan bagi wanita yang menyusui, wanita yang hamil, untuk mengkodok sebanyak hari yang dia tinggalkan. Ya. Barakallahu. Dia mengkodok ketika ada kemudahan baginya dan hilang kekhawatiran atasnya. Hal ini sebagaimana orang yang sakit ketika sembuh. Barakallahu fikum. Jadi Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullah berpendapat wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, maka dia mengkodok, bukan fidyah. Barakallahu fikum. Memang ada perselisihan di kalangan para ulama, ada 4 pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak ada kodok, ya tidak ada fidyah alias gugur. Pendapat yang kedua berkafikum, ada yang mengatakan kodok saja, ada yang menyatakan ya fidyah saja, ada yang mengatakan kodok plus fidyah. Terkait berkafikum golongan yang ke-9 ini, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil barakallahu, memang perselisihannya kuat di kalangan para ulama. Wallahu taala bisawab, yang kuat adalah mengkodok. Lu kalau hampir setiap tahun hamil terus tidak mampu, ya sudah. Dia teranggap orang yang sakit barakallahu yang belum sembuh. Ya, yang tidak bisa sembuh. Ketika dia sembuh, maka mengkodok. Barakallahu. Dan disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Muyassar. Di sini disebutkan. Baik. Wa taqdil hamil wal murdi' makanal ayyamil lati aftarataha. Orang yang hamil atau wanita yang hamil dan menyusui, dia mengkodok ya hari yang dia tidak berpuasa padanya. Wa zalika in khafata ala nafsaihima. Hal itu apabila keduanya khawatir pada dirinya. Barakallahu fikum. Jadi dokter menyatakan kalau kamu puasa, ini untuk wanita hamil dan menyusui. Kalau kamu puasa, insya Allah tidak apa-apa. Janinmu tidak apa-apa. Dokter menyatakan demikian. Tapi seorang ibu, barakallahu fikum, ketika dia hamil atau menyusui, khawatir atas dirinya. Kalau menyusui terus, tenaga tidak ada, kram tangannya. Ya, barakallahu fikum. Atau dia lemah. Ya. Karena anaknya mungkin 30. Barakallahu fikum. Maka ketika dia khawatir atas dirinya, barakallahu fikum, maka dia mengkodok untuk wanita yang hamil dan menyusui. Fa in khafat alhamilu ma'a dzalika ala janiniha aw almurdi'u ala radiiha ata'amat ma'al qada' an kulli yaumin miskina. Namun apabila wanita yang hamil dan menyusui, yang hamil itu khawatir atas dirinya dan khawatir atas janinnya yang hamil, demikian pula barakallahu fikum, yang menyusui khawatir atas dirinya enggak kuat, juga khawatir atas anak yang disusui, maka bagi dia kodok plus memberi makan barakallahu fikum setiap harinya 1 orang miskin. Maka perselisihan para ulama ada yang menyatakan kodok saja, ada yang fidyah saja, ada yang kodok plus fidyah. Di antara berkofikum, rincian yang kodok plus fidyah itu apabila seorang ibu ketika hamil dan menyusui khawatir pada dirinya dan juga khawatir pada janinnya. Atau khawatir pada anak yang dia susui. Nanti malah madorot gak, karena gak keluar air susunya misalkan. Barakalikum. Maka dia mengkodok plus fidyah. Tapi kalau ternyata ya tidak ada madorot untuk anak yang disusui atau janin yang ada dalam perut ibunya, tapi wanita tadi khawatir atas dirinya, dia hanya mengkodok saja. Barakalikum. Jadi yang rajih insyaallah adalah wanita yang hamil dan menyusui adalah mengkodok. Barakalikum. Karena ini digandengkan dengan seorang musafir. Innallaha wa do'a anil musafir satras sholah wa shaum. Sesungguhnya Allah meletakkan dari orang yang safar separuh sholat dan puasa. Separuh sholat, barakalikum, sholatnya boleh dikosor. Separuh puasa maksudnya boleh dikodok orang yang safar. Kemudian masih kelanjutannya. Wa anil hubla wal murdi as-saum. Demikian pula untuk wanita yang hamil dan menyusui puasa. Maksudnya separuh puasa. Apa? Disamakan dengan musafir. Apa itu? Mengkodok. Dalam satu lafaz. Barakalikum. Jadi yang rajih adalah mengkodok. Kalau ada plusnya, karena fidyah, dikarenakan ada dua kekhawatiran pada dirinya dan untuk janinnya. Barakalikum. Kalau ternyata tidak mampu memberi makan karena dia memang miskin, ya sudah. Itu gugur. Barakalikum. Kalau memang tidak ada yang membantu untuk memberi bantuan fidyah, maka gugur, tapi tetap dia mengkodok. Kalau ternyata punya anak lagi. Punya anak lagi, barakalikum. Kan insya Allah masih ada waktu. Ya. Ketika melahirkan, barakalikum, menyusui, ya, dalam waktu 2 tahun, insya Allah masih ada waktu, dia mampu untuk berpuasa. Barakalikum. Kalau ternyata tidak mampu, sampai datang Ramadan yang berikutnya, barakalikum, atau mendekati Ramadan berikutnya, kalau tidak ada udur, barakalikum, maka dia tidak mengapa, terus punya hutang. Tapi kalau terus-menerus tidak mampu, barakalikum, maka dia dianggap seperti orang yang sakit, ya, yang lemah, barakalikum, maka dia membayar fidyah, barakalikum. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, hadzal wa barakalikum.